Tuhannya. Biar mah

padamu. Dan bukan berarti cinta padamu. Aku pun sadari semua ini akan segala jadi sendu. Memang aku sayang kepadamu, dan bukan berarti cinta padamu. kejam. Bumi yang ku pijak menerima surat undangan. Kau akan menikah pada bulan depan dengan pilihan orang tuamu. Hangus terbakar hatiku, memar terpukul jantungku. Kau cabik-cabik perasaan lemah ini. Cintamu lagi.

tercipta untuk bersatu. Tak tanggung tanggung Rafita, ku telah jatuh cinta. Jauh sebelumnya sudah ku